وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة والأبناء رحمني ورحمكم الله kita melangsungkan risalah yang kita sedang baca Kaifa Nurabbi Auladana dan kita masuk ke dalam atau ke bab Wasaya Luqman Al-Hakim Libnihi wasiat-wasiat Luqman Al-Hakim Libnihi buat putranya. Dan kita sudah mengisyaratkan di depan bahwa di sini ada faedah azimah bagi seorang al-ab dan al-um, bagi seorang murabbi dan murabbiyah, muallim dan muallimah, mudarris dan mudarrisah, untuk berbekal dengan sesuatu yang dia bisa wasiatkan buat putra-putrinya. Tentu yang kita maksudkan adalah berbekal ilmu. Yang kedua ada isyarat tentunya. Kita sebagai murabbi dan murabbiyah untuk memiliki semangat belajar ilmu agama. Sehingga dengannya kita bisa berpesan yang baik, yang bagus, yang mengandung keselamatan buat putra dan putri kita. Kita baca qala rahimahullahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. هذه وصايا نافعة حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم الله عز وجل berfirman dan ingatlah وإذ قال di saat Luqman berkata kepada putranya dan dia dalam rangka menasehatkan putranya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini adalah wasiat-wasiat yang bermanfaat yang Allah Azza wa Jalla menceritakannya dari seorang yang bernama Luqman Al-Hakim. Kita lihat wasiat yang pertama terhadap putra beliau sendiri. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Beliau mengatakan ihdhar syirka fi ibadatillahi kadu'ail amwati awil ghaibin. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam addu'a'u huwal ibadah. Rawahu Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Walamma nazala qawluhu ta'ala الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين وقالوا أينا لا يظلم نفسه Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dhalika, innama huwa syirku. Alam tasma'u qawla Luqmana libnihi, ya bunayya, la tushrik billahi, inna syirka la zulmun azim. Kata beliau dalam wasiat yang pertama Luqman kepada putranya, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Beliau menjelaskan, ihdhar, berhati-hatilah engkau dengan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdhar, jauhilah olehmu kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Seperti berdoa kepada orang-orang mati atau orang-orang yang tidak ada, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, doa itu adalah ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits hasan sahih. Tatkala turun firman Allah azza wa jalla, mereka atau orang-orang yang telah beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ayat ini terasa berat turunnya di atas kaum muslimin. Syaqqa dhalika 'alal muslimin, berat. Di saat ayat ini turun, sampai kemudian mereka mengatakan, siapa yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, kezaliman yang ada di dalam ayat ini bukan seperti yang kalian maksudkan. Tapi kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika innama huwa syirku. Bukan kezaliman di dalam ayat itu seperti yang kalian maksudkan, yang kalian gambarkan, yang kalian fahami. Tetapi kezaliman di dalam ayat itu yang dimaksud adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Luqman terhadap putranya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ini pesan yang pertama dari Luqman kepada putranya, barakallahu fikum. Pesan agar sang putra menjaga perkara besar di dalam hidupnya, agar sang putra membangun hidupnya itu di atas pondasi yang besar, yaitu akidah dan tauhid, barakallahu fikum. Kedua, agar sang putra berupaya untuk melakukan pelepasan, pembebasan, memerdekakan diri dari dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, kejahatan yang paling jahat, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita semuanya tahu bahwa persoalan akidah dan tauhid itu merupakan persoalan yang paling inti di dalam agama, yang paling besar di dalam agama. Di dalam kitab Al-Usul Al-Thalasah, kita masih mengingat ucapan Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Naam. Astaghfirullahaladzim. Ada yang ingat ya asatidah? Wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ucapan ini memberitahukan kepada kita bahwa perintah Allah yang paling besar, a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dari sini kita memahami bahwa wasiat Luqman kepada putranya, beliau memulai dari perkara, persoalan, perintah yang paling besar di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ini satu. Yang kedua, Luqman ibn Hakim radhiyallahu ta'ala an memulai di dalam mencabut akar-akar kejelekan pada diri sang anak dari mencabut akar yang paling berbahaya, paling merusak, paling jelek dan paling jahat, yaitu akar kesyirikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat kemudian kita mencoba lagi bertemu dengan sebuah ilmu yang menjelaskan kalau persoalan akidah dan tauhid itu merupakan pilar, pilar tiang tegaknya al-Islam di dalamnya. Kita masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan bunyal Islamu terus ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam dibangun di atas pilar-pilar yang kokoh dan kuat. Yang mendasari pilar-pilar itu ternyata asas yang paling segala-galanya pada rukun Islam yang pertama, syahadat an la ilaha illallah. Yang kedua, yang keberikutnya, mungkin kita pernah disapa oleh sebuah ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Muhammad yang mengatakan fa'lam terus annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan melalui ayat ini, beliau menyebutkan sebuah bab. Bab apa? Al-ilmu qablal qawl wal-amal. Dari ayat ini dan tabwib Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita diberitahukan bahwa ilmu yang pertama kali harus kita ketahui, harus kita pelajari, harus kita sampaikan, harus kita dasarkan diri padanya adalah ilmu yang terkait dengan la ilaha illallah sebagai kalimatut tauhid barakallahu fikum. Nah, dari dasar-dasar ini, maka sangat-sangat mendasar kalau demikian wasiat Luqman kepada putranya. Ini artinya panggilan kepada kita sebagai kedua orang tua, panggilan kepada murabbi dan murabbiyah, muallim dan muallimah, untuk memulai dari perkara yang sangat besar ini barakallahu fikum. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berbicara barakallahu fikum di dalam fawaid terkait perbedaan antara orang arif dan orang jahil dalam hal membangun. Kalau sekarang beliau ingin menjelaskan tentang pembangunan hidup, tapi beliau mengajak menggiring terkait dengan bangunan, sebuah bangunan. Beliau mengatakan, kalau orang arif, dia akan mengedepankan, memfokuskan untuk memperhatikan pondasi bangunan itu sendiri. Pondasi bangunan itu sendiri. Ya. Kalau orang yang jahil, dia membangun, bangun, pokoknya bangunan yang menghias atasnya, pondasinya tidak diperhatikan. Dibiarkan, barakallahu fikum. Mungkin dia membuat pondasi dari ya batu karang, misalkan campurannya enggak benar. Campurannya seperti dia menembok, misalkan masang bata di atas. Rahimani wa rahimakumun. Gimana Pak Tukang? Beda enggak masang pondasi dengan masang batu ke atasnya? Mana para tukang kita? Hah? Gimana? Beda apa tidak campurannya? Hah? Ayo, beritahu kita ilmunya. Beda? Berapa kali berapa? Kalau pondasi? 1:5. Kalau masang bata? 1:7. Maksudnya, 1, barakallahu fikum, ember semennya, apa saja ukuran yang penting sama. 1:4 ya? Kalau pondasi? Beda. Barakallahu fikum. Nah, seseorang yang jahil, dia akan terbawa untuk memperindah bangunan-bangunan di atas pondasi. Dia tidak memperhatikan pondasi itu sendiri. Tapi orang arif, dia akan lebih mengutamakan dan mengedepankan perbaikan pengokohan pondasi itu sendiri. Kenapa barakallahu fikum? Karena kerusakan pondasi itu lebih berbahaya dibanding dengan kerusakan pelengkap-pelengkap rumah itu sendiri. Jendelanya rusak, masih gampang untuk diperbaiki, mudah. Kacanya misalkan barakallahu fikum, gentengnya masih ada yang bisa manjat, anak ke atau abinya sendiri ya barakallahu fikum ya, untuk kemudian naik memasangnya gampang. Tapi kalau barakallahu fikum dasarnya yang rusak, sulit untuk diperbaiki kembali karena ini sudah berdiri bangunan. Akan menentukan ya bangunan itu sendiri roboh, hancur. Inilah sesungguhnya orang-orang, perbedaan antara orang jahil dengan orang arif. Antum bisa melihat sendiri dalam kenyataan barakallahu fikum. Terkadang persoalan akidah dipermasalahkan. Ya, fadail amal. Pokoknya amal. ketika diajak untuk kemudian memperbaiki pondasi amal itu, ngamuk, marah, mencela, menuding, menuduh, mengancam, berbagai macam upaya, barakallahu fikum. Padahal kalau ditanya urusan bangunan, wah paling hebat. Oh, kalau bangunan demikian, begini bentuk cakarnya, begini pondasinya, hebat. Tapi di saat diajak untuk menerapkan terkait dengan urusan beragama, mulai tidak mau mempedulikan, tidak mau memperhatikan, barakallahu fikum. Ini satu. Nah, disitulah letak perbedaan antara orang yang arif dan orang yang jahil. Orang arif muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, akan memulai dari memperhatikan, memperkokoh, memperkuat pondasi tersebut, barakallahu fikum. Itulah dia pondasi akidah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian dia mencoba untuk kemudian membangun sesempurna-sempurna mungkin bangunan-bangunan-bangunan di atasnya. Dengan dia belajar ilmu, ilmu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan muamalah dan seterusnya, barakallahu fikum. Nah, semua yang terkait dengan barakallahu fikum muamalah yang baik itu adalah penghias dan pengindah bangunan yang sudah dibangun di atas dasar dan pondasi yang kokoh. Berarti natijah, nilai yang akan diperoleh, nilai yang akan didapatkan, buah yang akan dipetik, berbedakan. Di saat ada orang yang membangun, membangun, membangun, tetapi tidak diperhatikan pondasinya. Di sana ada orang yang benar-benar diperhatikan pondasi bangunan itu. Ketika terjadi gempa, ada perbedaannya yang sangat terang. Nanti ini retak sekian. Ya mungkin ini retak pada bagian-bagian tertentu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih gampang untuk kemudian ditambal lagi. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya untuk memulai membangun hidupnya di atas barakallahu fikum akidah yang besar ini, memang itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, barakallahu fikum. Ini wasiat yang sangat agung dan mulia untuk kita memulai. Tentunya pertama kali adalah menjadikan diri kita seorang murabbi dan murabbiah yang memang sudah punya bangunan yang kokoh. Kita sudah berupaya belajar kemudian akidah dan tauhid, kita mencoba untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Maka penerapan akidah yang paling sangat-sangat dituntut kepada kita setelah lahiriah atau sebelum lahiriah adalah pembuktiannya di dalam kalbu kita. Barakallahu fikum. Kenapa? Rahimani wa rahimakumullah. Karena ini adalah dasar untuk bisa memperbaiki organ-organ-organ tubuh kita. Kita harus memulainya dari segumpal ya daging yang disekerat, daging yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, segumpal darah. Nah, ini punya amalan-amalan, menentukan amalan-amalan lahiriah. Disitulah letaknya akidah dan tauhid, barakallahu fikum. Maka sekali lagi wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya memberitahukan bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, berarti tauhid itu adalah keadilan hidup yang paling adil. Di saat seseorang berakidah dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan memberikan semua hak-hak Allah Azza wa Jalla kepada pemiliknya, yaitu Allah. Ini adalah keadilan yang terbesar di dalam hidup. Maka di saat kemudian seseorang mencabut haknya Allah, lalu dia berikan kepada selainnya, ini adalah kezaliman yang sangat besar. Barakallahu fikum. Seperti misalkan disebutkan, berdoa kepada al-amwat, al-ghaibin, ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ini gambaran tentang kesyirikan dan kedudukan tauhid dalam kehidupan kita. Mungkin kita belajar, sudah belajar usulul thalathah, selesai kita kembali belajar qawaidul arba mungkin, atau kitab-kitab yang lain, risalah, nawaqidul islam, atau barakallahu fikum kashfus syubhat, sudah kita pelajari, ya, bahkan kitabut tauhid, dibaca syarahnya qaulus sadid, atau fathul majid, atau qaulul mufid, lalu kitab-kitab yang terkait dengan tauhid, al-asma wa sifah, barakallahu fikum. Ini adalah semuanya butuh pengamalan. Sebagaimana yang lain, kita belajar wudu misalkan, ya, belajar berwudu. Maka konsekuensi kita tahu bagaimana wudu Rasul alaihi salatu wasallam adalah penerapannya di dalam wudu, dan kita telah berupaya demikian. Demikian juga kaitannya di saat kita belajar akidah. Barakallahu fi. Taruhlah tauhid al-asma wa sifat. Allah Azza wa Jalla memiliki nama al-alim. Apa makna Allah memiliki nama al-alim? Berarti Allah mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi. Berarti di saat saya melakukan kemaksiatan seorang diri, tidak ada yang melihat, dimanapun saya berada, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Ini adalah pengamalan, lalu muncul rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pengamalan akidah. Kita berangkat di dalam kitabut tauhid, ketemu dengan tauhid al-uluhiyah, ibadah kaitannya dengan al-qalb, roja, harapan contohnya. Harapan harus digantungkan kepada Allah. Ki penerapannya sekarang. Ini adalah sebuah ilmu. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shaliha. Bagaimana praktiknya? Dalam kenyataan sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Di saat kemudian meminta bantuan kepada seseorang. Meminta kepada kedua orang tualah, ya, dikirimkan fulus, bi, mau beli kitab misalkan, atau mau beli sabun, mau beli kue, atau mau beli kolansua, pakaian. Nah, penerapan tadi, barakallahu fikum, ini kita meminta kepada kedua orang tua kita bantuan, dan memang kewajiban orang tua untuk membantu kita. Tapi sekarang kita tahu bahwa rezeki kita semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengaturnya, ya, yang menggerakkan kedua orang tua, yang memudahkan kedua orang tua untuk mengirim, itu semuanya Allah Azza wa Jalla. Di saat kita meminta, ingat, kita punya harapan. Kemana kita mau gantungkan? Kalau kita gantungkan kepada kedua orang tua, sudah kesalahan yang fatal. Karena salah, nanti akibatnya di belakang, belum dikirim, ngambek. Belum dikirim, mungkin, wah, ngomel. Sampai kemudian, menceritakan, abiku pelit loh. Aku sudah minta, sudah tak SMS sekian kali, tidak dikirim, pelit sekali. Misalkan muncul, coba di saat itu dia belajar mengamalkan sebuah ilmu barakallahu fikum, bahwa harapan tetap digantungkan kepada Allah Azza wa Jal. Dia meminta, setelah itu semuanya ada di tangan Allah, digantungkan harapannya. Di saat kemudian sang abi tidak kemudian bisa mengirimkan, karena memang tidak ada, dia bisa bersabar sambil kemudian mengambil alasan-alasan yang agung. Mungkin belum ada di abi saya, mungkin ya abi saya sedang ada kebutuhan yang lain. Ini di saat kita benar di dalam menerapkan barakallahu fikum tadi, harapan rahimani wa rahimakumullah. Sama juga di saat kita mendengar kalimat tawakal. Tawakal adalah amalan qalbiyah. Kita sebagai mungkin orang yang mengapu di sebuah pondok pesantren, atau barakallahu fikum menjadi mudir di sebuah pondok pesantren, atau membantu pendidikan, atau dalam urusan-urusan yang lain, usahalah. Barakallahu fikum. Nah, di saat kemudian kita mengerti ini adalah sebuah upaya, sebuah amalan, sebuah usaha, tentu ada di sana di belakangnya keberhasilan, dan ada juga yang namanya kegagalan. Barakallahu fikum. Lalu kalau kita sudah berupaya dan berusaha, kita akan tahu kita cuma diperintahkan berusaha. Yang menentukan keberhasilan di belakang bukan karena kehebatan kita, bukan karena ya anak buah kita yang wah hebat-hebat, kebagusan kita merancang ya barakallahu fikum, tapi itu akan kembali kepada keputusan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita kembalikan semua apa yang akan terjadi setelah kita berusaha, itu adalah pengamalan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya, kalau sudah tepat hal ini, maka di saat terjadi sesuatu di tengah jalan, apa yang tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita inginkan, barakallahu fi, kita tidak akan patah semangat. Apalagi kalau sampai menjauh dari Allah Azza wa Jalla, terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, insyaallah dengan pengamalan yang tepat akidah itu tidak akan membawa ke arah demikian. Dia hanya berkata, qadarullah ma syaa fa'al. Semuanya ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang. Kalaupun terjadi apa yang dia tidak harapkan, dia tahu. Betapa banyak barakallahu fikum peristiwa yang tidak mengenakkan itu ternyata di akhirnya berbuntut dan berujung sebuah kebaikan barakallahu fikum. Pernahkah kita mencari itu atau menemukan di dalam hidup? Oh, sering sesungguhnya. Tapi sekali lagi, kita tidak merasa barakallahu fikum. Sering dipersiapkan, sudah dia siapkan, tetapi di luar rancangan dia terjadi sesuatu. Maka dia harus cepat-cepat bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Terkadang sesuatu yang pahit itu, di sana ada hikmah yang terkandung dan tersembunyi, barakallahu fikum. Mithalu dzalik, di saat dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang kisah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian, barakallahu fikum, kata beliau, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam terjatuh di dalam kesalahan yang kedudukan Adam ini diangkat oleh Allah di sisi para malaikat. Sampai beliau menjelaskan malaikat menduga di saat itu, dengan terjatuhnya Nabiullah Adam ke dalam kesalahan, lalu dikeluarkan dari dalam surga, ini adalah sebuah perendahan dan kehinaan. Tidak akan balik lagi. Barakallah. Ini sudah dinobatkan, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikat. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kemudian ternyata dalam peristiwa itu Allah Azza wa Jalla keluarkan Nabiullah Adam dari dalam surga, ternyata untuk dikembalikan lagi dalam kondisi yang lebih baik. Dalam kondisi yang lebih baik, barakallahu fikum. Bagaimana kondisi yang lebih baiknya? Kemarin sebagai sebuah anugerah saja dari Allah gambarannya. Tapi setelah keluar dari dalam surga, dikeluarkan karena kesalahan itu, ternyata dia dikeluarkan untuk dibalikkan kembali dengan amalan-amalan besar. Usaha-usaha besar untuk kemudian dia kembali ke dalam surga. Barakal. Memang pahit dikeluarkan, tetapi dia dikeluarkan untuk dikembalikan lagi. Barakallahu fikum. Maka di saat itu Allah Azza wa Jalla ingin memberitahukan kepada para malaikat bahwa makhluknya yang namanya Adam memang makhluk yang mulia dan dihormati. Contoh yang lain, apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam barakallahu fikum firman-Nya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diperintahkan atas kalian untuk berperang, itu kalian tidak suka, tetapi di belakangnya Allah persiapkan kebaikan sesungguhnya. Al-Imam Ibnu Qayyim berbicara terkait dengan hal itu. Seseorang terkadang sebelum dia melakukan kesalahan dan setelah dia melakukan kesalahan, setelah dia melakukan kesalahan itu lebih baik kondisinya dibanding sebelum dia melakukan kesalahan, setelah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini artinya bahwa ternyata pondasi hidup di atas akidah dan tauhid itu sangat-sangat menentukan barakallahu fikum dalam keselamatan. Keberikutnya, satu hal juga yang perlu saya ingatkan adalah tidak boleh seseorang meremehkan kesalahan dan dosa karena pada dirinya ada atau yang disebut dengan apa namanya puas kalau dia telah berakidah. Yang penting kan akidahnya, yang penting akidahnya. Kemudian dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya la tusriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau engkau membawa menghadapku seluas bumi itu dosa, tapi engkau tidak berbuat kesyirikan, aku akan datangi, akan berikan pengampunan seluas itu juga. Ini dipegang. Yang penting akidahnya bagus. Mau terjatuh di dalam ini, di dalam itu, wah, tidak dipedulikan. Bahkan rame-rame merasa aman merasa tenteram dengan akidahnya di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini barakallahu fikum menggambarkan bahwa akidahnya itu sudah ternodai. Ayat yang mengatakan ma qadarullah haqqa qadrihi barakallahu fikum itu memang terkait dengan orang-orang kafir kepada Allah. Lah, kalau Anda ditanya, kita ditanya, Anda berbuat dosa besar, siapa yang Anda maksiati? Allah. Kalau Anda melakukan dosa kecil, siapa yang dimaksiati? Juga Allah. Loh, hormatnya Anda kepada Allah itu mana? Berarti bahwa ini adalah kesalahan yang fatal. Mengkhawatirkan keyakinannya kepada Allah itu rusak barakallahu fikum. Cukup tertipunya dia, kemudian muncul rasa aman pada melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Itu menggambarkan bahwa kerusakan pada dirinya barakallahu fikum. Iya, kita menjumpakan, kita menemui, menjumpai hal yang seperti itu. Yang penting akidahnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, bahwa pembangunan hidup dengan dasar-dasar yang kokoh, akidah dan tauhid, itulah yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Melalui pembangunan hidup di atas dasar ini, lahir manusia-manusia pilihan. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, Ali. Sederetan para sahabat Nabi Ridwanullah alaih ajma'in. Terlahir dari pembentukan hidup dan pembangunan melalui dasar yang kokoh ini, akidah barakallahu fikum. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa kita sebagai kedua orang tua, kita sebagai murabbi dan murabbiyah, muallim dan muallimah, harus mengawali barakallahu fikum diri kita untuk kemudian hidup berjalan di atas akidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran yang sangat berharga pula. Setelah itu semua, Rasulullah Allah Azza wa Jalla mengajak untuk kemudian belajar kepada sebuah pohon. Sebagai barakallahu fikum, pelajaran untuk mengerti inilah dia di dalam hidup, fungsional akidah dan tauhid yang benar. Di dalam surat Ibrahim, wallahu alam, surat ayat yang ke-24 atau nanti bisa dicari. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samai tu'ti ukulaha kullahinim bi'idhni rabbiha. Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidakkah engkau melihat Allah Azza wa Jalla membuat permisalan. Allah membuat permisalan sebuah kalimat thayyibah. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Al-iman, kalimatul iman. Kalimat thayyibah yang dimaksud adalah al-islam. Kalimat thayyibah yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Allah mempermisalkannya bagikan sebuah pohon. Ada jurusan pertanian bersama kita di sini. Hah? Pohon yang baik dijelaskan kita oleh Allah Azza wa Jalla, pohon yang kokoh adalah pohon yang akarnya menancap ke dalam bumi. Ya. Kemudian barakallahu fikum, dahan-dahannya, cabang-cabangnya, pohonnya menjulang setinggi langit. Wa far'uha fis sama, tinggi. Kalau sudah pohon demikian, ya di saat panas matahari bisa bernaung, hujan ya bisa meringankan beban hujan itu. Ternyata pohon itu tidak hanya seperti itu guna dan manfaatnya, tetapi ditambah lagi oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, memberikan buah pada sepanjang masa. Barakallahu fikum. Nah, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ibrahim itu gambarannya ke siapa kira-kira yang pertama kali mendapatkan gambaran hidup seperti ini? Coba kembali kepada Naam surat Al-Fatah terakhir Muhammadun Rasulullah. Iya. Surat Al-Fatah ya tullabul ilm. Hah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Terus simahum fi wujuhihim min athari sujud, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Setelah itu dzalika mathaluhum fi taurati dzalika mathaluhum. Ayo. Hah? Mana abnai? Dzalika mathaluhum fi Taurat. Itu permisalan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Permisalan mereka di dalam kitab Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza 'ala suqihi yu'jibuz zurra'. Digambarkan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain bagikan sebuah pohon yang keluar tunasnya kemudian batangnya kokoh, menjadikan orang-orang kafir itu tidak suka melihatnya. Berarti kita paham bahwa permisalan yang disebutkan di dalam surat Ibrahim, pohon yang pertama kali bisa kita jadikan untuk kemudian menggambarkan di dalam hidup manusia, yaitu kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kokoh. Dengan berbagai macam ujian dan cobaan, mereka kokoh. Setelah itu, generasi setelahnya, di saat generasi itu, yang di bawah generasi itu bisa memetik dari yang di atasnya. Berganti generasi, bisa memetik nilai-nilai perjuangan mereka. Memberikan buah sepanjang masa sampai kepada generasi kita sekarang ini. Kita bisa memetik buah perjuangan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in yang mereka dibangun kemudian dipondasi hidup mereka melalui madrasah Nabi alaihi salatu wassalam di atas dasar yang kokoh dan kuat akidah tauhid. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, wasiat ini adalah wasiat yang sangat-sangat agung dan besar. Sudah kita sebutkan tadi akwal para ulama kita bagaimana kedudukan masalah barakallahu fikum akidah ini. Nah, semestinya bagi murabbi dan murabbiyah, mudarris dan mudarrisah, al-aba wal ummahat, untuk benar-benar menjaga ini barakallahu fikum, dia coba memondasi anaknya terus diajarkan akidah, mulai ya barakallahu fikum, Allah di mana, siapa yang menciptakan kita, terus dibina, dibimbing. Tidak boleh kemudian kita putus asa. Sekali lagi, ini kalau kedua orang tua punya ihtimam, punya perhatian terhadap ilmu dan amal, dan punya perhatian terhadap nilai keselamatan barakallahu fikum. Tapi seperti yang kita gambarkan di depan, barakallahu fik, orang tuanya enggak peduli. Dia ya belajarnya kembang kempes. Barakallahu, kapan ada waktu baru belajar. Kalau enggak ada, wis, enggak mau dicari-cari waktu dan kesempatan. Barakallahu fikum. Ini tentu tidak menopang dan mendukung kebaikan putra dan putrinya. Walaupun putra dan putrinya dititipkan di sebuah pondok pesantren. Oleh karena itu, kerjasama lapisan pembangunan pendidikan dan menuju keberhasilannya, di sana ada peran besar kedua orang tua. Anaknya dikejar untuk belajar, orang tuanya juga harus belajar, belajar, dan belajar. Jangan wah puas anaknya itu barakallahu fikum bisa menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak punya usaha ya menghafal ayat-ayat pendek misalkan barakallahu fikum, tidak punya semangat. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi barakallahu fikum, inilah dia ketinggian wasiat Luqman ibn Hakim kepada putranya barakallahu fikum. Kemudian yang keberikutnya, wasiat yang kedua. Ya, adapun faedah yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'i, ketika mendengar ayat ini, muncul rasa berat pada diri mereka. Ya, muncul rasa berat pada diri mereka. Kenapa? Kenapa muncul rasa beratnya? Karena ada sebuah akibat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencampur adukan antara iman dan kezaliman, tidak mendapatkan petunjuk dan tidak ada rasa aman. Berarti mengerikan sekali. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat menimpa diri-diri mereka. Sehingga mereka menganggap kezaliman di dalam ayat itu adalah kezaliman yang kita tidak bisa lepas darinya. Kayak contohnya barakallahu fikum, kezaliman yang kita lakukan, semua bentuk dosa, semua bentuk dosa barakallahu fikum, itu adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Semua dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, maka itu adalah bentuk kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Siapa ya Rasulullah yang tidak bisa lepas dari kezaliman? Ini ungkapan ini diambil faedah oleh para ulama. Bagaimana ketinggian rasa takut para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Yang kedua adalah kewaspadaan yang sangat tinggi di dalam hidup. Waspada kalau kemudian dia terjatuh di dalam perkara yang berbahaya tersebut. Oleh karena itu, setelah muncul hal itu dari para sahabat yang menggambarkan tentang betapa takutnya di dalam hidup mereka bersama dalam kehidupan mereka, padahal kita tahu bagaimana perjuangan mereka, jihadnya mereka, pengorbanan mereka bersama Rasul alaihissalatu wassalam, ternyata masih ada kekhawatiran dan ketakutan besar di dalam hidup. Pelajaran yang berharga inilah semestinya yang selalu ada pada diri kita, yaitu selalu waspada dan khawatir. Apa yang kita khawatirkan dan takutkan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, perkara-perkara baru dalam urusan agama, itu mungkin kita juga akan bisa terlibat dan terjatuh di dalamnya. Keberikutnya, di saat mereka mampu berbuat, beramal soleh, mampu melakukan besar dalam perjuangan, Umar ibnul Khattab memberitahukan atau menceritakan tentang sikap kekhawatiran terhadap dirinya sendiri. Di saat dibukakan kemenangan demi kemenangan, barakallahu fikum, masih tetap khawatir. Kalau kita maaf-maaf, kita ini kan sering muncul wah. Bangga. Ya. Apalagi kalau sampai kemudian akuisme. Saya. Kalau tanpa saya. Kalau tidak dengan saya. Kalau tidak melalui saya. Akuisme yang muncul. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena ini adalah gambaran kata Imam Ibnul Qayyim. Keridhaan seseorang terhadap amalnya. Kalau sudah seseorang ridha terhadap pengorbanannya, dia tidak akan melakukan koreksian lagi. Barakallahu fikum. Tidak ada kekhawatiran untuk tidak diterima. Padahal siapapun yang berbuat, mungkin perjuangan, pengorbanan, amalnya untuk diterima dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penghibur bagi para sahabat Nabi. Oh, yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini adalah wasiat yang pertama dari Luqman kepada putranya. Kemudian kita langsungkan wasiat yang kedua. Qala rahimahullah. Qala Luqman, qala Allah Azza wa Jalla, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Thumma qarana, kata beliau, thumma qarana biwasiyatihi iyahu bi'ibadatillahi wahdahu albirra bilwalidaini. Kenapa? Li'idhami haqqihima. Fal'ummu hamalat waladaha bimashakkatin. Wal'abu takaffala bil'infaqi. Fastahakka minal waladi asyukra lillahi waliwalidayhi. Kata beliau barakallahu fikum, wasiat yang kedua, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan, lalu menyapihnya dalam 2 tahun. Apa yang diminta oleh Allah dari manusia ini terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla, lalu apa yang Allah titipkan dari kedua orang tua yang diminta oleh Allah dari kita sebagai anak agar bersyukur engkau kepadaku, kata Allah, Azza wa Jalla dan kepada kedua orang tuamu. Karena kepada kulah akan dikembalikan. Ai berjalan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui pertama, hak yang paling terbesar di dalam hidup kita adalah hak Allah Azza wa Jalla. Kedua, hak yang terbesar dari hak-hak manusia, hak-hak manusia atas diri kita adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita sebagai anak, yang terbesar hak setelah hak Allah Azza wa Jalla dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak siapa? Hak kedua orang tua. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, lalu Allah menggandengkan wasiatnya untuk beribadah kepadanya semata dengan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Kenapa? Barakallahu fikum. Beliau sebutkan alasannya, karena besarnya hak keduanya, hak kedua orang tua. Contoh, apa besarnya hak itu dikarenakan al-um telah mengandung anaknya dengan berat, kelemahan di atas kelemahan. Iya, kalau mau coba adik-adik, kemudian ikhwah, ya coba bawa gendong batu di depan. Ikat batunya, ya nanti barakallahu fikum diukur. Mungkin tahun bulan ini 1 kilo berat batunya. Kalau mau coba lo ya. Untuk menggambarkan berat ibu kita di saat dia mengandungi kita, barakallahu fikum. Demikian juga istri kita, rahimani wa, demikian beratnya, barakallahu fi. Dan kita tidak akan sanggup untuk menerima itu. Ya? Kalau kita menggendong besok 2 kilo, setelah itu akhir lah taruhlah pas 3 kilo antum bawa ke sana kemari. Kerja, saya kira enggak, ngomel terus. Sebagai lelaki ya, tapi al-um yang memang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk demikian, mereka siap menerimanya. Bahkan ada kebanggaan, ya anaknya akan keluar, barakallahu fikum. Nah, di situ ada masyakkah, ada rasa berat yang dialami oleh ibu kita, barakallahu fik, sehingga Allah ungkit di dalam Al-Quran. Allah angkat di dalam Al-Quran. Ini lo ibu engkau di saat dia mengandungi engkau. Barakallahu fikum. Wahan ala wahni. Kelemahan di atas kelemahan. Wal'ab. Ya. Bapak bagaimana? Takaffala bil infaqi. Al'ab terus berupaya untuk kemudian menjamin, bekerja, keluar pagi, pulang sore, terkadang siang. Lelah letih dialami oleh beliau di dalam mencari nafkah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jam. Takaffala bil infaq. Bapak kita, rahimani wa rahimakumullah, pantas keduanya. Untuk mendapatkan dari seorang anak, yaitu ba'dallah kesyukuran dia, kemudian berterima kasih kepada beliau berdua. Rahimani wa rahimakum. Makanya kalau bapak kita mendukung kita belajar, berarti bapak kita ini sudah berbakti kepada kita. Kita siapkan untuk membalas bakti dari kedua orang tua kita. Ya para pelajar-pelajar ilmu, barakallahu fikum. Walaupun mungkin belum terpikir ke arah sana, sekarang saya ingatkan. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai di pondok pesantren belajar ngibuli abi uminya. Ya? Bagaimana itu? Ngirim nelpon di saat diberi, abi butuh ini, butuh itu. Padahal enggak ada. Ya ini enggak boleh terjadi pada anak. Bakti kedua orang tua dengan dia siap membiayai kita, menyekolahkan kita, melepaskan kita ke pondok pesantren. Ini adalah sebuah bakti kedua orang tua kita terhadap diri kita. Sudah lelah, capek dia. Barakallahu fikum berbuat segala-galanya. Ya, terkait dengan kita. Setelah itu, dia lepaskan kita untuk belajar di sebuah pondok pesantren. Ini nikmat di atas nikmat. Rahimani wa rahimakumullah. Apa harapannya? Tidak ada harapan kedua orang tua kecuali anaknya bisa berbakti kepada beliau berdua. Saya kira tidak mengharapkan anaknya nanti keluar membawa titel, membawa ijazah, menjadi orang besar. Saya kira tidak demikian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga patut dan pantas untuk kita berterima kasih, mensyukuri itu semua dengan cara menyiapkan diri untuk berbuat baik padanya. Kita sekarang sebagai kedua orang tua punya anak dan kedua orang tua kita masih hidup, maka peluang dan kesempatan di akhir hayat beliau berdua memperbaiki hubungan kita lemah lembut kepadanya dengan kalam yang bagus, perbuatan tawadhu, semuanya ini harus kita buktikan. Ya, karena kita sudah belajar ilmu agama. Kita tahu bagaimana nilai kebaktian kepada kedua orang tua dan sudah sampai kepada kita ilmu tentang betapa capek dan lelah serta pengorbanan kedua orang tua itu. Barakallahu fikum. Kalau Anda sebagai anak yang kaya, jadikan dia di atas diri kita. Bahwa semua apa yang saya miliki dan termasuk diri saya adalah milik kedua orang tua saya. Agar jangan angkuh, jangan sombong, barakallahu fikum, tetapi terus memperhatikan kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, kalau suatu ketika terjadi dari kedua orang tua itu sesuatu, kata beliau, wasiat yang ketiga, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya bersungguh-sungguh atau bisa dikatakan memaksa untuk engkau menyekutukan aku, kata Allah, yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, maka fala tuti'huma, jangan kalian mentaati keduanya, jangan ikuti perintah dia dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh, barakallahu fikum. Walaupun demikian, kita tidak boleh mentaati, maka di sana ada hal yang sangat penting, barakallahu fikum, yaitu pergaulan kita di kehidupan dunia ini bersama beliau berdua. Jangan sampai, ya, ketika kita diajak mungkin oleh orang tua, mau misalkan ada acara sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, ngeyel, marah maksudnya, kemudian bapak kita marah, kita balas, wah, kami, saya di atas kebenaran, tidak mau, abi. Sudah itu, pergi, menghilang, tidak mau barakallahu fikum menyapa. Kenapa? Bapak saya ahlul bidah loh, melakukan kebidahan misalkan demikian. Oh jangan. Kewajiban engkau untuk terus berbakti, berbuat baik kepadanya, kepada kedua orang tua tersebut, barakallahu fikum, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, yaitu engkau tetap memperlakukan keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak boleh engkau kasar, berbuat zalim kepadanya, menyakiti dia dengan ucapan atau dengan barakallahu fikum perbuatan, perilaku rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam memberitahukan kita, kalaupun engkau menjumpai dia dalam kondisi jadi budak lalu engkau merdekakan, engkau belum membayar, engkau belum membayar tentang jerih payah mereka rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, raghima anfu mri'in, celaka seseorang yang dia bertemu dengan kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat lagi, ujian terhadap anak itu banyak dari kedua orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya sudah bertambah umur. Setelah itu, pikun. Di masa tuanya orang tua pikun. Dicela antum, dicerca, disakiti oleh dia. Dia tidak sadar. Kok anaknya masa sih dia punya niatan untuk menyakitinya? Tapi ini ujian. Ada anak yang gak sabar? Banyak. Gagal dari kebaktian dia. Barakallahu fik. Yang namanya orang tua, ya, terkadang sampai akalnya hilang. Seperti kembali bayi. Ingat, anta di saat bayi dulu, bagaimana engkau diperlakukan oleh kedua orang tuamu. Sekarang di saat Allah Azza wa Jalla menyampaikan kemudian sampai ke umur pikun, misalkan kedua orang tua kita, artinya pikun barakallahu fi, bagikan bayi kencing di sana sini, terkadang keluar kata-kata ya Allah menyakitkan. Ujian bagi seorang anak, bersabarlah dia menghadapi kedua orang tuanya dalam kondisi seperti ini. Sabarkah dia? Ikhlaskah dia untuk menerima? Iya, terkadang sampai kemudian mungkin punya penyakit. Iya, penyakit sampai keluar bau dari sakitnya. Ujian buat anak. Maka jangan sekali-kali semuanya itu menyebabkan kita tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tentu ini adalah sekali lagi wasiat yang sangat agung dari seseorang saleh, Luqman Al-Hakim. Kemudian beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang anaba ilayya, kembali kepadaku. Maksudnya, kembali melalui ketaatan, dan jikalau dia terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, dia mencabut diri, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian Allah memberitahukan lagi, thumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu aku akan informasikan kepada kalian apa yang kalian telah kerjakan. Qala Ibnu Katsir, ma khulasatu. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ringkasnya, kata beliau, ai in harisa alaika kullal hirsi an tutabi'ahuma ala dinihima fala taqbal minhuma dhalik. Jika keduanya bersemangat atasmu dengan kesemangatan yang puncak, segala upaya dilakukan agar engkau mengikuti keduanya di atas agamanya yang kufur dan syirik, jangan engkau menerima dari keduanya, ai ajakan keduanya. Dan beliau mengingatkan, wala yamna'u dhalik min antu sahibahuma fid dunya ma'rufan ay muhsinan ilaihima. Dan jangan menghalangi itu dari engkau menemani keduanya di dunia dengan cara yang baik atau berbuat baik kepada keduanya. Jangan menghalangi engkau paksaan dia untuk kufur, paksaan dia untuk melakukan kesyirikan, menghalangi engkau untuk berbuat baik kepada keduanya. Wattabi', ikutilah sabil al-mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai teladan yang terbaik dalam hal ini, bisa dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk mewujudkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Setelah itu Allah Azza wa Jalla melarang beliau karena dia mati dalam kondisi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqul, kata beliau, yu'ayyidu hadha qawlun nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yang menguatkan sikap ini di dalam Al-Quran ini adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu pada hal yang baik saja. Kedua orang tua kita, di dalamnya masuk pemimpin di negeri kita ini, masuk pemimpin pondok pesantren kita, pemimpin atau pendidik kita, murabbi, dan masuk di dalamnya, tidak ada kewajiban taat di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu, tidak ada kewajiban taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bahwa hak Allah itu kita kedepankan dan kita letakkan di atas segala-galanya. Makanya kan ada orang, ya, sekarang gambarannya, barakallahu fikum, ada orang yang tidak mau mengambil kebenaran. Kebenaran itu kan dari Allah Azza wa Jalla. Ini sebaliknya, dengan alasan, wah, ana sakit hati sama dia. Ya, misalkan, barakallahu fikum, dia telah berbuat zalim sama saya, dia telah berdusta, misalkan, benar dia berdusta. Ya, atau barakallahu fikum, dia terlalu baik kepada saya, jasa-jasanya besar, lalu atas itu kita tidak mengambil kebenaran karena kebenaran bersama dia. Siapa yang mau menerima alasan kita seperti ini? Barakallahu fikum. Kalau tadi dalam kemaksiatan jelas kita tidak boleh. Sekarang sesuatu yang datang dari Allah setelah kita angkat hak Allah di atas segala-galanya, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menolak apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sakit hati bersama dia, makanya saya tidak mau ya menerima yang hak yang dibawa. Oh, anda enggak punya alasan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi, barakallahu fikum, dalam kemaksiatan tidak boleh kita taat kepada makhluk. Dan di saat sesuatu datang dari Allah, tidak boleh kita mengangkat makhluk itu di atas, barakallahu fikum, kebenaran atau apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi batasan ini harus dipegang erat-erat. Terkadang kan anak orang tuanya belum Allah berikan taufik kepadanya, disuruh bermaksiat satu pekerjaan dan itu maksiat kepada Allah azza wajal, satu perbuatan yang itu bermaksiat kepada Allah. Kan terkadang anaknya dituding, kamu jangan durhaka. Masa sih belajar jauh-jauh kemudian durhaka kepada kedua orang tua? Anak yang disalahkan. Ya, maka kita bisa mendudukkan, kita bisa memberitahukan, kita bisa membimbing dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengikutinya. Ya, karena kita punya pegangan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mungkin sampai kita, kamu pergi dari tempat ini. Misalkan, ya jangan terus karena ucapan itu, kita ngambek, wes, hilang aja. Dia sudah tidak mengaku saya sebagai ab. Yo, jangan. Ya, barakallahu fi. Kan terkadang itu yang dijumpai oleh anak. Tapi tetap, wujudkan bakti engkau kepadanya. Kalaupun sekiranya dia mengusir engkau dalam kondisi dia tidak tahu batasan-batasan agama, jangan kemudian dengan pengusiran itu lari. Oh, dari sana sini, tidak mau sudah pulang. Ya, enggak boleh sebagai seorang anak. Bakti itu tetap. Semoga dengan kesabaran kita menghadapi perilaku sang bapak yang tidak tahu tentang syariat Allah, menjadi sebab petunjuk itu datang menjemput dia. Betapa banyak kita menjumpai dan menemukan melalui ketabahan dan kesabaran menjadi sebab hidayah itu datang. Ya, salah satu contoh, zuhur jam berapa? Jam 12 kurang 10. Contoh barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk dari sebab, di antara penyebab masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di saat melihat ketabahan terhadap orang lemah dan fakir menghadapi ujian yang begitu dahsyat dari kehidupan di masa barakallahu fikum awal dulu ditindas. Kita bisa bayangkan barakallahu fikum bagaimana perlakuan yang sangat terhadap orang-orang lemah yang Allah pilih untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kesabaran mereka untuk menerima demikian, ketabahan mereka untuk menghadapi risiko di dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, salah satu dari sekian sebab masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita menjadikan kesabaran kita menghadapi kekurangan pada kedua orang tua. Ya? Mungkin kita mengatakan kejahilan yang ada pada kedua orang tua menjadi sebab dia dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Kita dicela mungkin sebagai akhwat ya orang tuanya masih barakallahu fikum, ya belum mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dicaci, dicela, bahkan sampai disakiti, dibakar mungkin pakaian yang menutup auratnya. Jangan sampai kita balas dengan sikap-sikap kedurhakaan. Barakallahu fikum. Sabarkan diri. Hadapi itu semua dengan akhlak dan adab yang mulia. Berharap. Dan itu sering terjadi. Dan banyak terjadi. Orang yang Allah bukakan kedua orang tuanya pintu hidayah melalui kesabaran sang anak di dalam menjaga baktinya di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai kedua orang tua. Kita mewujudkan bakti kita kepada anak kita untuk nanti Allah jadikan sebagai imbalan bakti kita kepada mereka, mereka juga berbakti kepada kita. Bagaimana? Wasiatkan kepada mereka yang baik di dalam hidup. Penuhi apa yang mereka butuhkan, terlebih di saat belajar agama Allah Azza wa Jalla. Ya? Penuhi apa yang itu merupakan kewajiban dia. Saling bahu-membahu dengan pondok pesantren Barakallahu Fikum dan pengurus yang ada. Fa insyaAllah ini juga merupakan wujud kebaktian kita kepada anak kita. Kita berharap dari kita meluangkan bakti kita kepada anak kita, Allah nanti memberikan imbalan bakti sang anak kepada Barakallahu Fikum kedua orang tuanya. Diceritakan sebagai penutup, Abu Ali Ad-Du'ali, kalau tidak salah, Barakallahu Fikum, ditanya oleh putranya, ya, di saat dia mengatakan bahwa saya telah berbakti kepadamu sebelum kamu tidak ada, kata sang bapa. Sang anak bertanya, loh, bagaimana kok berbakti kepada saya dalam kondisi saya belum ada? Maka kata sang walid, sang bapak, saya berbakti kepadamu dengan mencarikan yang terbaik. Ini wujud bakti seorang ab. Ya, kalau yang belum nikah boleh senyum, karena ini baik masalahnya. Mencarikan atau berbakti kepada calon anak kita dengan mencarikan calon yang baik. Barakallahu fikum. Nah, di kesempatan lain diceritakan barakallahu fikum, seseorang mengeluh kepada anaknya, tentang anaknya, kepada seorang alim. Barakallahu fikum. Ngeluh anaknya itu aqah, durhaka kepadanya. Sang bapak mengeluhkan anaknya yang durhaka. Maka sang anak pun menjawab, dulu di masa kecilku engkau durhaka kepadaku. Ya, engkau durhaka, mendurhakaiku, tidak diperhatikan ya agamanya, kehidupan akhiratnya, pokoknya sudah tidak diperhatikan. Ini bentuk kedurhakaan kedua orang tua. Maka sekarang, ya, saya durhaka kepada engkau. Ya, tentu ini adalah sebuah kisah jawaban seorang anak. Ternyata perbuatan orang tua itu akan nanti ada imbalannya. Barakallahu fikum. Maka tentu dari kita ada yang mengenal dakwah salaf setelah berumur punya anak. Ya, sekarang kita mau tebus semuanya itu apa yang telah berlalu. Ya, yang kita lakukan dan kita perbuat terhadap anak kita sekarang di dalam dakwah ini, kita tebus. Bagaimana mewujudkan yang terbaik pada anak-anak kita? Kita didik, kita jaga, kita marahi bahkan, kita peringatkan bahkan barakallahu fikum sebagai bentuk bakti kita kepada mereka. Di saat kita menaruhnya di sebuah pondok pesantren, jangan merasa kemudian setelah ada yang ngurusnya seolah-olah tidak ada beban. Oh jangan. Kita tetap bekerja sama dengan pihak pondok pesantren membantu barakallahu fikum. Ini wujud bakti kita kepada mereka. Semoga kita telah menebus apa yang telah lewat sehingga tidak dibayar di belakang hari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.